Ya, halaman 10 ya. Al-qa'idatu al-ula udah ya. Kaidah yang pertama dalam tazkiyatun nufus adalah at-tauhid, aslu ma tazku bihi an-nufus. Tauhid. Tauhid adalah pokok, asal, landasan ya, pensucian jiwa. Yang tidak mungkin digapai tazkiyatun nufus tanpa tauhid. Ini kita sudah baca sampai halaman 10. Halaman 10 yang mana yang sudah baca ini? Qala Ibnu Qayyim ya. Mengenai ayat. Qala Ibnu Qayyim fa aktsaru mufassirin minas salafi wa minal wa ya. Wa man ba'dahum hiya at-tauhid. Ada menafsirkan. Sekarang waqama ya. Ini. Ah. Ayo apa ini? Tolong ya, masih ditutup itu. Udah mulai berisik ya. Masya Allah. Mutaakhir. Ghaib. Mutaakhir. Sekalinya masuk, terlambat. Seminggu, ghaib. Sekali masuk, terlambat. Waduh. Kuat. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya. Siapa? Pak Ahmad, waqama anna tauhid. Waqama anna tauhid wa asru ma'asru bihin nufusu fa'asru. Fa'inna syuka wa'adatu ma'yadu nufusu. Yudan nisu. Yudan nisu. Yudan nisu nufusu wa'yukfiku biha. Fa'adwa muhjib dikain anna'i. Sama Allah ta'ala. Ini dulu ya. Kata Syekh Abdul Razak, wa kama anna tauhid huwa aslu ma tasfu bihi an-nufusu wa tadhuru, sebagaimana tauhid dia adalah asal, landasan, pokok pensucian jiwa yang mensucikan jiwa dan pembersihannya, maka syirik maka syirik di sini asyaddu, huwa asyaddu. Ya, dia lebih dahsyat lagi. Dia akan mengotori jiwa, merusaknya. Bahkan dia akan membatalkan, menghapus ya, li jamil amal, seluruh amal-amal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Ya, seandainya apa dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi, ya, dan juga para nabi sebelum engkau, seandainya engkau berbuat syirik, maka akan terhapus amalmu dan kelak engkau menjadi orang yang merugi. Ini landasannya demikian. Jadi kalangan musyrikun, maka jiwa-jiwa mereka kotor. Tidak ada sedikit pun atau satu pun dari kalangan musyrikun, kuburiyun, ya, yang terjatuh ke dalam pembatal keimanan, hati mereka suci. Tidak ada itu. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan, gak apa-apa, gak sholat, yang penting hatinya bersih, itu gak mungkin. Bagaimana mungkin hati bersih sementara jiwa kosong dari namanya inqiyad, dari namanya amal, ketundukan dan amal, yang amal merupakan bagian dari iman. Atau amal adalah iman, dan iman adalah amal. Gak mungkin. Ya. Maka ini menunjukkan ketiadaan kesucian dalam jiwa. Jadi keliru, bahkan omong kosong kalau ada yang menyatakan, buat apa pakai jilbab, yang penting hatinya bersih. Lah, hatinya kotor. Karena landasan utama yang pertama untuk mensucikan jiwa adalah ya, mentauhidkan Allah dan menjalankan hak-hak dari tauhid. Nah, ini yang terpenting. Wa huwa dzanbu alladzi la yaghfiruhu Allah azza wa jalla abadan liman mata alaih. Dan dosa syirik ini adalah dosa yang Allah tidak akan ampuni selama-lamanya bagi siapa saja yang mati dalam keadaan ya, belum bertobat di atas kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya, dosa syirik, dia disekutukan, dan Allah dapat mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki, bagi siapa saja hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Wa harrama azza wa jal al-jannata, dan Allah mengharamkan surga, ala kulli man asyraka ma'ahu ghairah, bagi siapa saja yang menyekutukan selain Allah ya, menyekutukan selain Allah di samping dia beribadah pada Allah, misalkan begitu maknanya ya. Sebagaimana Allah berfirman, innahu may yushrik billah, sesungguhnya siapa yang berbuat syirik pada Allah, faqad harramallahu alaihil jannata, maka Allah mengharamkan surga bagi dia, wa ma'wahun nar, dan tempatnya ialah neraka, wa ma lidzalimina min ansar ya, dan ya, orang zalim tersebut tidak memiliki penolong. Nah, ini landasan yang pertama, ini mengenai tauhid, ini harus ditanamkan. Jadi siapa jiwa yang paling suci dari setiap insan, yaitu ahli tauhid. Ahli tauhid. Maka jiwa yang suci dari setiap insan adalah ahli tauhid. Siapa jiwa yang paling kotor, yaitu ahli syirik. Nah, tazkiyatun nafas, kesucian jiwa ya, kesucian jiwa itu didapatkan sekedar dengan tauhid yang ada pada diri seseorang. Maka siapa jiwa yang paling suci? Rasulullah SAW, para nabi dan rasul. Siapa lagi? Ya, para sahabat. Setelah Rasulullah, siapa yang jiwanya yang paling suci? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Umar jiwanya suci? Iya. Loh, bukannya Umar itu tegas, keras. Loh, kan itu filter dari mana? Atau timbangan dari mana? Kalau jiwa suci itu orangnya lembut gitu. Hah? Filter dari mana? Ya. Abu Bakar As-Siddiq ketika wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang nggak mau bayar zakat, diperangi sama Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang paling suci jiwanya. Loh, kok merangi orang? Lah itu adalah hak tauhid. Ya. Hak tauhid. Umar bin Khattab ya, marah karena Allah, nggak segan memukul ya, karena Allah. Karena Allah memukulnya. Enggak segan mencabut pedangnya untuk membunuh orang-orang yang kufur. Berkali-kali minta izin pada Rasulullah, izinkan saya memegang kepalanya wahai Rasulullah. Kan begitu. Jiwanya suci, lebih suci dari semua manusia. Ya, setelah kesucian jiwa Abu Bakar. Nah, ini harus dipahami. Ya, landasan jiwa itu suci adalah tauhid. Kalau enggak ada tauhid, sebaik apapun, sepolos apapun, seculun apapun orang tersebut, maka dia enggak pernah mendapatkan tazkiyatun nufus. Ya. Jadi keliru kalau ada orang enggak mau sholat, dia bilang yang penting hatinya suci. Lah, kotor hati Anda. Kalau enggak sholat itu gimana coba mau dibilang hatinya suci? Ya. Enggak pakai jilbab, yang penting hatinya bersih. Loh, kotor jiwanya. Ini penting sekali ya. Nah, landasannya itu. Terus lanjut, fadal dibaca Marwanto. Fa idza haqqaqa hasolat lahu zakat, fa'il dari hasolat. Mahabbah. Mahabbata lah a'maluhu. Terus وصحت. طابت أدخل من الدنس والتدسية وإخلاص العمل. دي معطوف itu kan ke tahqiq, ke ifrat. بتخليص ويضعفه. دي من تريم المنطق. طيب فإذا حقق العبد التوحيد ini ya. Apabila seorang hamba telah merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid, dia telah berupaya untuk bertauhid dalam uluhiyah, rububiyah, asma sifat, ya, hasolat lahu az-zakatu al-kamilah, maka akan terwujudlah kesucian jiwa tersebut al-kamilah secara sempurna. Makanya dikatakan tadi manusia yang paling suci jiwanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para sahabat, Abu Bakar, ya, Umar. Tuh, ya. Umar orangnya tegas dan orang yang paling suci jiwanya setelah sucinya Abu Bakar. Ya. Setelah kesucian jiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Hasalat lahul hidayah wal amnu. Bahkan dia pun ya terwujudlah bagi dia hidayah, ya dia mendapatkan hidayah di dunia ini, wal amnu dan keamanan, keamanan di akhirat, atamani yang sempurna keduanya di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu dan tidak mencampur adukkan imanahum keimanan mereka. Bidzulmin dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan, karena syirik itu adalah inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itulah kezaliman yang paling besar. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka yang mendapatkan petunjuk. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, petunjuknya itu di dunia, keamanannya di akhirat. Oh. Orang yang bertauhid rata-rata di atas petunjuk. Orang yang syirik kalaupun dia beramal pasti di atas dolalah. Ada orang suka larung saji sedekah laut, tumbal kuburiun, tukang minta-minta ke wali-wali makam. Dia pula yang melakukan amalan bid'ah. Gak perlu antum survei. Ya. Itu seperti udah include otomatis ya dalam realita begitu. Siapa yang suka larung saji, yang suka ngusap-ngusap kotoran kebo Kiai Slamet, siapa yang suka datang ke makam Mbah Priuk, dia juga yang melakukan amalan-amalan bid'ah. Minimal bid'ah-bid'ah yang amaliyah, semisal apa? Minimal bid'ah amaliyah. Ya, semisal apa? Dia pula yang tukang rajin kenduri kematian. Iya enggak? Dia juga enggak? Iya. Dia juga. Ya. Ini real ini. Ini bid'ahnya bid'ah amaliyah. Terus bid'ah i'tiqadiyah juga. Ya, dia juga yang ternyata Asy'ariyah. Dia juga yang ternyata Jahmiyah. Dia juga yang ternyata Qadariyah. Nah, klop udah. Klop. Ya. Kenal enggak Mas Satur? Hah? Enggak percaya? Ya. Di kampung antum, di mana kampung antum? Ada enggak praktek kesyirikan? Pemberian sesaji kepada arwah leluhur. Hah? Ada. Orang-orangnya siapa? Dia-dia juga yang pelaku-pelaku kebid'ahan. Ya. Minimal mereka melakukan amalan-amalan bid'ah amali. Misal maulid Nabi. Ya, perayaan maulid. Itu bid'ah. Ya, terserah mau orang bilang khilaf ya. Itu menurut saya mah condong ke ulama yang mengatakan itu adalah bid'ah. Mereka juga. Ya. Apalagi kayak bid'ah keduri kematian. Tuh gak ada ulama yang ngomong kayak gitu. Gak ada. Ya, barakallahu fikum. Famata akhlasal abdu wa dhulla wal mahabbata. Ya, maka kapan saja seorang hamba dia memurnikan ketundukan dia, perendahan diri dia kepada Allah dan kecintaan dia kepada Allah, khalasat a'maluhu. Maka murnilah amal dia, ikhlaslah amal dia, wasahhat dan benarlah dia. Kecintaan dia hanya kepada Allah. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Penundukan diri dia, perendahan diri dia itu hanya kepada Allah secara sempurna. Maka amal dia itu pun menjadi murni karena Allah, wasahhat dan benar amal dia. Ya, amal dia di akhirat diterima sebagai amal soleh, amal dia di dunia telah teridentifikasi sebagai amal yang soheh. Kenapa demikian? Karena amalnya itu sesuai dengan petunjuk. Iya, karena dia di dunia sudah mendapat jaminan dari Allah ketika dia tidak melakukan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia, di akhirat, dan mendapatkan petunjuk di dunia. Wazakat nafsuhu, dan sucilah jiwanya. Watabat, dan menjadi baiklah jiwanya. Ya. Wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min syawa'ib syirki. Perhatikan di sini. Ya, dan kapan saja dia memasukkan ke dalam jiwanya ma yashubuha, apa-apa yang merusaknya. Berupa merusak jiwa tadi, min syawa'ib syirki, berupa noda-noda kesyirikan, ya, dakhala ala nafsihi minad danas, maka masuklah ke jiwanya tersebut kotoran-kotoran, wa tadsiyah, ya, yang kotoran yang merusak, bihasbi dalik, sesuai dengan keadaannya demikian. Ya, maka orang yang paling buruk jiwanya adalah musyriku. Ya, enggak ada ceritanya tuh orang musyrik tapi di hatinya baik. Loh, gimana cerita hati baik? Hah? Dia ini orang Kristen tapi di hatinya baik. Loh, gimana itu? Hah? Ini landasan pertama dalam kaedah pensucian jiwa, akidahnya mesti benar gitu kan. Akidahnya mesti benar. Ini kaedah pertama ini dalam pensucian jiwa, akidahnya mesti benar. Tapi dia orangnya ini baik, enggak ada. Gak ada, hatinya buruk. Ya. Memang orang kafir itu ada yang jahat, ya. Ada yang tidak memberikan mudarat pada orang lain. Ya. Saya bukan katakan tidak jahat ya, yang namanya kafir itu tetap jahat. Namun ada yang jahatnya memberikan mudarat orang lain, ada yang enggak. Ya. Beda ya kafir semisal Abu Jahal, beda dengan musyrikin badui yang pelangak-pelongo. Di masa Rasulullah, Abu Jahal jahat. Ya, musyrikin Quraisy mungkin ada yang pelangak-pelongo. Ya, siapa enggak tahu lah itu. Yang ikut-ikutan gitu. Ya, kan mereka sering begitu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu. Ya, kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan apa? Kita cuma ikut aba'ana. Itu yang pelangak-pelongo. Ah. Beda sama Abu Jahal, yang jahat, nyiksa kaum muslimin. Azabnya berbeda, Allah Maha Adil. Namun keduanya kekal di neraka. Ya. Nah, yang pelangak-pelongok dari musyrikin ini, yang enggak memberikan mudarat, jiwanya bersih enggak? Lah, kotor. tapi tidak sekotor yang jahat. Jiwanya kotor. Ya. Dan seorang muslim ya, yang memberikan mudorot sekalipun, namun dia ahli tauhid, itu jiwanya lebih bersih daripada musyrikin yang pelangak-pelongo, enggak memberikan mudorot ke orang lain. Paham enggak sini? Ya. Paham enggak? Siapa itu orang kafir? Bunda Teresa ya. Ya, Bunda Teresa, dia katanya baik, suka berderma, berini, beritu, berini, beritu. Ya, bedermanya itu ada maunya kan, supaya upaya kristenisasi gitu. Ya, berhasil segala macam. Ya mungkin kalau di kaidah di agama kita, ikhlas lillahi ta'ala gitu kan. Taibar, kalau itu. Ya. Hatinya jelek gak? Jelek. Tapi baik dia orangnya. Nah kalau dia baik, orangnya hatinya baik, dia akan tunduk kepada perintah Allah. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah, itu menandakan hatinya jelek. Sekarang begini, ada seorang mukmin, tapi dia melanggar norma manusia. Misalnya apa? Norma manusia ialah dilarang begini begitu, dilarang begini begitu. Yang paling besar. Plus dia melanggar norma aturan Allah. Dia mencuri. Ya, dia mencuri. Ada orang kafir yang tidak melanggar norma manusia, namun hanya juga, tapi melanggar norma Allah. Itu apa? Syirik. Paling besar mana? Dosa mencuri atau dosa syirik? Syirik. Ya, dosa syirik. Berarti ini yang paling jahat. Ini yang paling jahat. Bisa dipahami gak sini? Kemudian, fala zakata li nafsi, maka tidak ada kesucian bagi jiwa illa bitahqiqi tauhid, melainkan dengan mewujudkan tauhid pada diri sanubari seorang hamba. Wa ifradillahi azza wa jalla bil ibadah, dan mengesakan Allah azza wa jalla dalam ibadah. Wa ikhlasil amalillah, dan memurnikan amal untuk Allah semata. Sebagaimana Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah lah agama yang bersih, agama yang murni dari kesyirikan. Wala zakata li nafsi, ya, dan tidak ada kesucian jiwa illa bitakhlisiha minasyirki bijami'an wa'ih, kecuali dengan membersihkannya, memurnikan jiwa tersebut dari kesyirikan dengan berbagai macam jenis-jenisnya, syirik akbar maupun syirik asghar, wa takhlisiha, dan memurnikannya, membersihkannya, min kulli ma yunaqidut tauhid aw yad'ifu, dari segala hal yang bertentangan dengan tauhid dan yang akan melemahkan tauhid. Termasuk apa? Misalkan diam terhadap kemungkaran karena cuman benci dalam hati. Ya, benci dalam hati ini. Benci dalam hati. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa ilam yastati fa bi lisan, wa ilam yastati fa bi qalbi." Wa dzalika adaful iman. Ini diam terhadap kemungkaran melemahkan iman. Melemahkan iman kan begitu kan? Nah, kesucian jiwa kita itu menjadi luntur tatkala kita melihat kemungkaran, kemungkaran yang paling besar, padahal kita mampu, enggak mau mengingkarinya. Ini parah nih, bisa iman enggak ada. Atau kita enggak mampu dengan kekuasaan atau tangan kita cuma mampu mengingkari dalam hati. Maka ini melemahkan iman kita. Melemahkan iman kita. Kalau melemahkan iman, otomatis menodai kesucian jiwa. Ya, menodai kesucian jiwa. Lihat kemungkaran terjadi di depan muka kita tuh. Orang enggak sholat. Tetangga-tetangga enggak ada yang sholat itu. Nah, kita cuek aja, enggak ada kepikiran gimana saya datangin dia, mau ngerangkul tangan dia, ngajak dia ke masjid. Menjelaskan kepada dia hukum orang yang meninggalkan sholat. Selama ini kita bahas hukum orang yang meninggalkan sholat, bahas doang. Hukumnya apa? Kafir menurut Hanbali, sebagian Syafi'i, dibunuh oleh semua mazhab. Udah begitu aja udah. Padahal ulama menjelaskan hukumnya plus mengajak orangnya. Makanya Syekh bin Baz ditanya, orang yang menyembelih untuk selain Allah, apa kata Syekh bin Baz? Yu'allam, orang tersebut diajak, namun juga dia diponis sebagai musyrik. Tapi diajak, payu, diajarin. Dia diponis. Nah, kalau kita cuma bisa apa? Ponis. Nah, ketika kita enggak bisa ngajak, itu kemungkaran yang dilakukan, sholat, gak ada kemungkaran yang lebih besar selain kesirikan, ya setelah kesirikan melainkan sholat. Makanya kata para tabi'in, ya, karena ashabu Muhammadin SAW la yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun siwa sholat. Para sahabat Nabi SAW tidaklah memandang ada suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan menjadi kufur pelakunya, melainkan itu hanyalah sholat. Ini melemahkan iman kita, mengotori jiwa kita. Makanya ayo jauhlah. Jauhlah bukan mesti ada jamaah tablik. Enggak, sendiri mandiri bisa. Kita ajak teman-teman kita, tetangga ke masjid. Ya, kalau kita memang gak mampu ngomong, bicara buku, bicara lewat WhatsApp, ya, segala macam. Ini penting ini ya. Ya. Ini dakwah ini luas. Itu jangan sampai kemungkaran itu melumuri kesucian jiwa. Jiwa kita ini udah memang gak suci, tapi udah ditambah lagi kita banyak dosa. Ditambah lagi ada kemungkaran besar, orang-orang gak sholat, kita gak tergerak ngajak mereka. Ini kan tadi kan, tuh lihat. Ya, wala zakata li nafsi. Ini kan bukan aneh yang ngomong nih ya. Tidak ada kesucian jiwa kecuali dengan memurnikan jiwa tersebut dari kesyirikan dengan segala jenis-jenisnya dan memurnikan jiwa dari segala hal yang membatalkan tauhid dan yang melemahkan tauhid. Yang melemahkan tauhid apa? Diam terhadap kemungkaran. Ya, diam terhadap kemungkaran. Harusnya dirubah ini. Ya, mindset dakwah kita ini. Kenapa sih dakwah itu kita itu terlalu fokus kepada hal-hal yang apa ya? Umat itu enggak ke situ gitu. Apa? Bahas hizbiyah, bahas itu umat itu belum nyampe situ. Buru-buru hizbi sholatnya enggak. Kok cuman disibuk di situ ya? Bahas hizbi, bahas Asy'ari. Umat aja kagak ngerti di situ. Iya betul itu bahasan, betul ilmiah, perlu penting. Umat aja gak ngerti. Hah? Izbi apaan? Izbi Asy'ari apa? Ya. Kalau ada yang bilang, tapi kan mayoritas umat Indonesia ini, Islam di Indonesia Asy'ari, omong kosong, mana ada. Mereka aja kalau ditanya, apa bismillahirrahmanirrahim, terjemahnya apa? Apa pastinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu udah musuh Asy'ari. Mana ada Asy'ari menetapkan sifat pengasih, penyayang? Enggak. Gimana rencana Bapak Ibu ke depannya? Tergantung yang di atas. Mana ada Asy'ari menetapkan Allah di atas? Kalau dia selamat dari musibah, wah selamat ya Pak. Ya alhamdulillah. Allah masih sayang sama saya. Semoga diridhoi Allah. Mana ada ya Asy'ari menetapkan sifat sayang, sifat rahmat, sifat tadi apa? Ridho. Mana ada? Oh nanti kamu dibenci Allah. Mana ada Asy'ari menetapkan sifat benci? Dan itu musuh Asy'ari semua. Jadi enggak ada tuh omong kosong kalau dikatakan umat Islam mayoritas Indonesia Asy'ari. Enggak. Mayoritas apa? Awam. Mayoritas awam. Kan begitu. Enggak ngerti. Nah itu kita mesti ke situ. Jangan sampai keberadaan mereka yang larut dalam kemungkaran itu menodai jiwa kita. Loh kok bisa? Iya kita diam dalam kemungkaran tadi. Nah ini. Ini penting ya. Makanya antum yang udah kenal ngaji ya, jangan terjebak oleh euforia pengajian kita yaitu yang sebenarnya kita dikit. Sedikit. Itu antum ngumpul di masjid rame, kelihatan di masjid aja. Coba antum pulang ke gang antum di RT antum berapa orang? Bandingin presentasinya. Tuh Syekh Marwanto atau RT. Ya, coba yang mana yang ngaji Wahabi yang mana? Yang Asy'ari yang mana? Ikhwani yang mana? Boro-boro udah. Enggak ngerti orang-orang kayak gitu. Ya, udah. Maka harus fokusnya ke situ dakwahnya. Ajak mereka ke masjid. Ajarin mereka kita yang benar. Ngapain fokus ke skup kecil kayak gitu? Ya, izbilah apa diurusin? Ya itu mah sambil jalan. Ada peluang dakwah yang luas ke masyarakat umum. Yang jangan sampai keberadaan mereka larut dalam kemungkaran mengotori jiwa kita. Ya, mengotori jiwa. Masuk ke al-qaidah as-saniyah. Ad-du'a miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci pensucian jiwa. Ini penting ya. Ya. Ini penting ini. Makanya Nabi SAW menyatakan ya mughalliban qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, Nabi minta kepada Allah. Ya Allah, zat yang membola-bolakan hati, tetapkanlah agama diriku, kokohkanlah diriku di atas agamamu ya Allah. Nah, banyak sekali Nabi berdoa demikian. Intinya doa adalah kunci dari kesucian jiwa. Ya, kenapa demikian? Karena berarti dengan berdoa seorang berarti dia merendahkan diri dia. Dia menyadari kekurangannya. Dia tahu adalah Allah tempat bergantung dia dan seterusnya. Dari segala macam keutamaan doa. Ya. Nah, lanjut aja kita langsung baca di sini. Ya. Fadl dibaca siapa? Bu Akilah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu apapun yang akrama, yang lebih mulia ya bagi Allah atau di sisi Allah selain berdoa. Ya, bahkan doa itu adalah ibadah disebutkan secara khusus. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus agar langsung kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum. Ya, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Bahkan doa juga disebutkan secara khusus siapa yang tidak mau berdoa ulajam. Ya, ud'uuni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa kepadaku, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Nah, ini penting ini. Doa adalah ta'alluq, kaitan ya, seorang hamba dengan Rabb-nya. Nah, ini penting sekali. Ya. Bahkan ketika Nabi mengabarkan seorang hamba mendapatkan momen-momen yang paling dekat dengan Allah, Nabi mengajarkan agar dia mesti banyak berdoa. Dan Nabi aqrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa aktsir du'a. Momen-momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika si hamba sedang sujud. Apa kata Nabi? Ngapain kalau kita sujud? Aksir doa, perbanyak doa. Ketika sedang momen-momen terdekat dengan hamba, banyak-banyak berdoa. Ya, tahibarakallahu fikum. Ya, bahkan kalau seorang sudah jauh dari Allah, Allah pun juga memerintahkan kita untuk berdoa. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu anfusakum la taqnatum min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas di diri-diri mereka sendiri. Kalau mereka sudah jauh dari Allah. Apa Allah katakan? La taqnatum min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Ini kabar. Kalau dalam ilmu balaghah ini namanya khobar tapi bimakna insya. Ini khobar tapi maknanya perintah. Berarti perintahnya apa? Suruh minta ampun. Kan begitu. Kalau kita sudah menzalimi diri kita sendiri, Allah memerintahkan kita untuk doa, minta ampun, beristighfar. Kalau kita sudah jauh, Allah perintahkan doa. Sudah dekat dengan Allah, sujud, Allah perintahkan doa. Maka Allah marah bagi orang yang tidak mau berdoa. Ya. Semua hidup kita ini mesti ada hubungan dengan Allah. Tidak mungkin. Ya. Maka tidak ada namanya seorang muslim itu percaya diri. Percaya diri itu bukan yel-yel simbol muslim. Itu murni orang kafir. Confidence, pede aja lagi. Itu murni orang-orang kafir. Nabi SAW kalau memulai hari-hari beliau tiap hari doa. Apa? Ya hayu ya qayyum. Birahmatika astaghis. Aslihni sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi terfatai. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu. Astaghis. Tuh lihat doa. Astaghis. Aku beristighosah. Memohon pertolonganmu ya Allah. Bereskanlah semua urusanku. Tuh doa asli ini. Sya'ni kullah. Wala takilni. Janganlah kau serahkan kepada diriku urusanku tersebut. Ila nafsi tarfata'in, walaupun sekejap mata. Ya, walaupun sekejap mata. Enggak ada namanya seorang muslim itu percaya diri dengan dirinya sendiri, tidak mau terikat dengan Allah, itu bukan mukmin. Nah, itu bukan mukmin, itu orang magrur, tertipu. Enggak ada. Maka konsep percaya diri itu tercoret dari kehidupan seorang mukmin. Percaya diri itu hanya pada orang-orang kafir, ya. Enggak ada kayak gitu. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Ya, saya bukan berdalil sendiri ya, pakai hadis itu kemudian saya berdalil sendiri. Emangnya aneh ini siapa, mustahid apa? Ini ulama yang jelasin. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan kayak gitu. Enggak ada namanya percaya diri bagi seorang mukmin. Ya, lanjut lagi. Abu Kila. Wih, mana Syekh Ferry? Baru datang. Goib sepekan. Hah? Mutakhir masih di sini. Eh, teman-teman, Abu Kila. Jabri. Nah, kata Syekh Abdul Razak, "Fad-du'a'u min afdalil ibadat." Maka doa adalah termasuk di antara ibadah yang paling afdol. Paling afdol. Ad-du'a wal ibadah. Dalam riwayat yang lain, ini sahih ya, ad-du'a wal ibadah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan tapi dhaif. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah, ya, inti dari ibadah. Baik doa masalah ya, maupun doa ibadah. Li'anna fihi idharan, karena di dalam doa tersebut berarti ada penampakan. Si hamba menampakkan diri lil ajzi wal iftikhar, menampakkan apa? Akan kelemahan dia, akan kefakiran dia, dia membutuhkan Allah, wa tadalluli, perendahan diri dia, wal inkisar, ketidakberdayaan diri dia, wal i'tiraf, pengakuan diri dia, biquwwatillah, akan kekuatan Allah azza wajalla, wa qudratihi, dan kekuasaannya. Kan begitu kalau doa. Wa ghinahu, pengakuan hamba akan kekayaan Allah, ya, wa ighnaihi, ya, dan ignai ke tidak butuhan Allah kepada siapapun, namun kita lah yang membutuhkan Allah. Ya, wajabri kasri khawatiri adaihi, dan juga ya, jabara itu kan menambal ya. Maksudnya di sini yang mengobati gitu. Mengobati kasar itu kan hancur. Hancurnya apa? Khawatir, jamak dari khawatir. Sesuatu yang timbul di benak begitu kan. Ya, dan mengobati hancurnya penyakit hati bahkan ya, segala timbul yang di benak ya, adaihi, para musuh-musuhnya ya, musuh-musuh Allah terkadang dapat hidayah ya, seperti siapa, Jenderal George. Nah, siapa tuh Jenderal George? Jenderalnya Romawi, dia di garda terdepan untuk memerangi pasukan Al-Khalid bin Al-Walid. Diskusi sama Al-Khalid bin Al-Walid. Sebelum biasa dulu, kalau dulu mau perang, nego dulu panglima. Itu udah peraturan internasional. Ya. Nego dulu, maju ke depan. Ntar ada adu tanding. Gitu. Tawarin dulu. Mau masuk Islam enggak? Kalau enggak mau, bayar jizyah. Kalau enggak mau juga, mau kita perangi. Ntar balik, baru perang. Joss ini diajak diskusi dan dia masuk Islam, akhirnya berada di barisan kaum muslimin dan mati syahid, dibunuh oleh pasukannya sendiri ya, padahal belum pernah sholat, belum pernah wudu, belum pernah ngapa-ngapain lah, baru bertauhid karena momennya gak ada kesempatan untuk sholat kan, langsung jihad. Nah, Allah lah yang merubah mindset dari musuh ketika mau memerangi, berbalik. Juga kisah, tapi saya tidak tahu ya keabsahannya. Ya. Namun disebutkan di buku-buku sirah, ya, kisah Umar bin Khattab yang dahulu mau masuk Islam, sebelum masuk Islam apa? Mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Khalid bin Walid sendiri, pasukan musyrikin, panglimanya bahkan. Ya, Allah obati hancurnya hati mereka, sehingga mereka berbalik menjadi masuk Islam dan membela Islam. Ya. Kalau demikian keadaannya, Allah mengobati penyakit hati yang ada pada musuh, fadlan apalagi an fudala'i ahbabihi wa awliya'ihi. Apalagi bagi para ahbabihi kekasihnya, wa awliya'ihi dan para wali-walinya. Terus lanjut Abu Kila, walahu. Nah, dan doa juga lahu atharun, dia memiliki pengaruh, ya, memiliki efek yang azim, yang besar. Fi fathi abwabil khair, dalam membuka berbagai pintu kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau berkata kepada Abu Qasim Al-Maghribi, beliau menyatakan addu'a huwa miftahu kulli khair. Doa adalah kunci segala macam kebaikan. Terus lanjut. Ya, kemudian kata beliau, maka setiap kebaikan yang Anda harapkan tarjuli nafsik, yang Anda harapkan untuk diri Anda sendiri, wa turidu, dan yang Anda inginkan, ya, dari berbagai macam khairat, kebaikan di dunia dan di akhirat, maka mintalah kepada Allah, ya, serta bersandarlah atau berlabuhlah kepada Allah, ya, dalam memohon agar itu dikabulkan. Doa Anda tersebut Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ya, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Ya. Terus para fi'i, fadal. Wa qala amirul mu'minin. La ahmilu inni la ahmilu amma jalabi walakinna amma jalabi wa idha ulhimtu nah, kata Umar bin Khattab Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, inni la ahmilu hammad ijabati, ya, aku tidak mau memikul, enggak mau ribet hamal ijabah, kesusahan, gundah, ini dikabulkan apa enggak doa tersebut, ya, artinya Umar enggak mau memusingkan apakah doanya dikabulkan atau tidak. Walakin hammad doa, ya, namun yang terpenting bagiku, kata Umar Ibnu Khattab, hamad doa, yaitu tetap gundah untuk terus berdoa, gundah agar terus berdoa, ya, agar kita tetap merasa susah agar terus berdoa. Intinya kata Umar, intinya namun saya tetap ingin berdoa, gitu. Saya enggak mau pusing gitulah, la ahmil, saya tidak mau menanggung, ya, hamal ijabah, kesusahan, oh dikabulkan apa enggak gitu, dah, ya, dikabulkan apa enggak, enggak mau pusing soal itu. Yang penting tetap terus berdoa. Fa idza ulhimtu ad-du'a, kalau aku diberikan ilham untuk terus berdoa, fa innal ijabata ma'a, maka ijabah doa tersebut akan menyertai doa selama terpenuhi syarat-syarat doa. Makanan terus, ya, makanan, minuman, pakaian, ya, harus suci dari hak-hak orang lain yang kita pakai secara haram. Syarat doa yang lainnya bertawasul, ya, dengan asmaul husna, ya, atau dengan amal soleh, ya, atau minta doa kepada orang yang hadir, sanggup, masih hidup, ya, yang dia orang soleh. Nah, tapi kalau di dunia enggak dikabulkan, jangan khawatir. Ya. Yang namanya doa itu kata Umar bin Khattab, doa itu fal ijabah ma'ahu, tetap menyertai doa. Jangan pernah berpikir, ya Allah, ya, antum misalkan doa misalnya begini, ya, paropi'i, ya Allah, saya ingin nikah lagi, ya Allah, kok gak kabul-kabul gitu. Nah, bisa jadi pengkabulannya itu dari arah yang lain. Diselamatkan dari bala di dunia ini. Ya, diselamatkan dari bala. Diselamatkan dari ini itu. Atau di akhirat nanti. Kalaupun ntar dibuat di akhirat. Nah, nanti doanya itu tersebut bermanfaat pas di akhirat. Khawatir, tapi terus berdoa. Tapi kalau khusus mau nambah, jangan doa aja, jabriyah ntar. Harus ada usaha. Gitu. Jangan usaha aja, qadariyah ntar. Mesti ada doa. Iya. Nah, lanjut lagi, Be. Fadal. An-Mutarrif. Syekhir. Syekhir. Syekhir. Wala tazakar tu. Ma'ajima'u khairi. Fa'idhal khairu khasirul. Asamu wa surat. Wa izraqiyadillahi a'adhu kalah. Wa illa anta ta'adhiru ala ma'adhiru khairi a'adhu kalah. Illa anta salamu fa'yoh tiyaka. Fa'idhal jima'u khairi a'adhu kalah. Nah. Kata Mutarrif Ibn Syekhir, ya, beliau menyatakan, tadzakartu, ya, saya pernah teringat pada sebuah memori majma'ul khair, tentang suatu hal yang menghimpun kebaikan. Fa'idhal khairu katsirun. Ya. Dan ternyata kebaikan itu kan banyak, ada sholat, ada puasa, sholat, wa idza huwa fi yadillah ya zawjan. Ya. Semua itu berada di tangan Allah. Kita bisa sholat itu karena di kemampuan diri kita sendiri atau karena taufik dari Allah? Taufik dari Allah, kan begitu ya? Taufik dari Allah. Nah, kebaikan itu banyak, namun semua itu fi yadillah. Semua itu di tangan Allah. Allah yang menentukan. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah azwajan. Ya. Ila aitas'alahu fa yu'tiyak. Sedangkan Anda tidak mampu menggapai, meraih apa yang ada di tangan Allah kecuali dengan cara memintanya. Ya. Fayu'tiyaka, maka dia pun akan memberikannya kepada Anda. Fa'idha jima'ul khair ad-du'a. Berarti semua yang menghimpun kebaikan adalah apa? Doa. Salat kebaikan, haji kebaikan, umroh kebaikan, puasa kebaikan, zakat kebaikan, birrul walidain kebaikan, semua amal soleh kebaikan. Namun itu semua yang menggerakkan adalah Allah. Ya. Nah, yang menggerakkan adalah Allah. Nah, semua pemberian Allah tersebut, taufik dari Allah tersebut, ya, itu ada di tangan Allah. Kapan bisa kita dapat? Kalau kita minta. Kalau kita minta kepada Allah. Berarti induk semua kebaikan tersebut adalah apa? Doa. Makanya ad-doa wal ibadah. Nah, itu induknya adalah doa. Paham ke sini Pak Yusuf? Dia mulai connect. Hah? Dia mulai connect sama Ronto. Oh iya, betul itu. Istri antum kan yang membolak-balikkan siapa? Allah. Berarti paham ya? Udah. Wah, bisa. Allah. Lanjut lagi, Pak Rupi. Wa fi bab tazkiyah, dalam bab tazkiyah telah terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati berikanlah taqwaha, ketakwaan jiwaku, wa zakkiha, ya, wa zakkiha, wa zakkaha, wa zakkaha, ya, wa zakkaha, ya, atau wa zakkiha, ya, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku tersebut. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang mampu, ya, mensucikan jiwa tersebut. Anta waliyuha, engkaulah yang walinya, yang menguasainya, maulaha, Ya, engkau lah yang menguasai dan memiliki jiwa tersebut. Lanjut para pihak. Wafiyah dan du'ai isyaratun wa tanjirun ala anna tazkiyatan nafs dan tazkiyatan tubusi biadillahi subhanahu wa ta'ala al-lamun buyur al-lamin, itu kan al-lamin buyur wa anna mitaha al-ma' mitaha al-ma'zuman huwa du'aku wal-tuhwali tiqol yuruhun ta'ala ahsad. Nah, nah, wa fi hadha du'a dalam doa ini terdapat isyarat wa tanbih, ya, dan tanbih peringatan bahwa kesucian jiwa itu di tangan Allah. Itu Allah yang Allamil Ghuyub, yang Maha Zat, yang Maha mengetahui hal-hal yang ghaib, dan bahwa kuncinya yang paling azim, yang paling besar kunci dari kesucian jiwa tersebut adalah doa. Ya, wal iftiqar, ya, dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus perihada karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mungkul di berbumi tadbit qalbi. Karena itu, ya, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub. Ya, wahai zat Allah, zat yang maha kuasa membolak-balikkan kalbu. Sabit kalbi ala dini, teguhkanlah hatiku, kalbuku di atas agama ini. Enam, kajian betul. Sini, paro-paro. Al-ijabata la apa wataharra al-awqat. Awqat ini bukan jamak muannats salim, ya. Ini jamak taksir karena ta'nya itu asli. Yang jamak muannats salim itu kan ta'nya dan alifnya mazidatain, tambahan. Kalau dia asli, berarti ini kalau mansub bil fathah, karena ini jamak taksir. Ya, dia jamak taksir. Mansub bil fathah. Wala yakadu yuraddu ana. Kemudian kata Syekh Abdul Razak berikutnya, pamatajtama 'alal 'abdi qalbuh, maka ketika seorang hamba telah menghimpun jiwanya, artinya kalau seorang hamba itu berdoa udah penuh sepenuh hatinya, dia sepenuh hatinya dia berdoa konsen, ya, tahibar kalbik, ya, dia sudah sepenuh hati dan apa namanya benar kebutuhannya tadi, ya, bahwa ia benar-benar sangat membutuhkan dan sangat mengharapkan, kuat harapannya, ya, walam yata'ajjal, dan dia pun tidak buru-buru dikabulkan doa tersebut, ya, dan dia pun memilih waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang utama untuk berdoa, semisal antara adzan dan iqamah, di saat sujud, ketika hujan, ya, beberapa saat di hari Jumat, sepertiga malam terakhir, ketika safar, ketika dapat musibah, ketika menjelang berbuka, ya, di depan Ka'bah Multazam, ya, atau di Arafah, di Mina, di Safa atau Marwah, ya, dia berdoa. Nah, dia milih waktunya. Wala yakadu yuraddu du'a'u, maka hampir-hampir doanya tidak ditolak. Ya. Terus lanjut. Ma yu'inuka. Ma yu'inuka. Yaqulu ibnu Hamzah itu wasol. Abbas adamu ma yu'inuka 'ala du'a ma'rifatuka anna zakata nafsik biyadillah. Oh ini ajib. Maka diantara hal yang terbesar yang dapat membantu menolong Anda ya, untuk sungguh-sungguh dalam berdoa ya, adalah apa? Pengetahuan Anda, ma'rifatuka. Anda memahami, menyadari ya, Anda memahami, menyadari bahwa kesucian diri Anda itu di tangan Allah. Ini ada kandungannya sama doanya. Jadi kita tazkiyatun nufus ada hubungannya sama doa. Ya. Jadi kita sadar kesucian diri kita itu di tangan Allah. Nah, kalau kita sadar, berarti kita berdoa, berarti kita tahu kita ini kotor, kita bersungguh-sungguh pada Allah. Kita butuh Allah. Wa huwa alladhi yuzakki man yasha'u. Maka Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Wal amru kulluhu lillah, kulluhu lah. Ya. Dan segala perkara semuanya milik Allah. Tahta masyiatihi, di bawah kehendaknya. Allah Ta'ala berfirman, balillahu yuzakki man yasha'. Ya. Bahkan Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh, seandainya bukan karena karunia Allah kepada kalian dan karena rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang bersih, yang bersih dari perbuatan dosa mungkar. Walakin Allah yuzaki man yasha, namun Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir, mazaka ahadu. Seandainya bukan karena Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersih. Ya, yang bersih. Di antara kalian yang bersih dari dosa. Nah, kata Ibnu Abbas, maknanya apa? Mahtada ahadun minal khalaik. Ya, tidak ada seorang pun dari makhluk yang mampu mendatangkan li syai'in minal khair, yang mampu mendatangkan kebaikan sedikit pun, yanfa'u bihi nafsah, yang memberikan manfaat untuk diri dia sendiri. Ya. Dan tidak ada yang mampu, lam yattaqi syai'an minasyarr, yang mampu menjaga diri, memproteksi diri sedikit pun dari keburukan, yanfa'uhu an nafsi, yang dia bisa halau dari diri dia sendiri. Ai kullu dzalika innama huwa bi mahdhi fadlillah. Semuanya itu berdasarkan karena murni ya, karena karunia dari Allah. Nah. Ya. Pak Yusuf, Pak Yusuf. Apa? Bukan yang kilo. Kalau nakola yang bulu memindahkan turab, turab dipindahkan. Nah, apa maksudnya? Nah, menggali kali ya, menggali tanah mungkin. Ya, terus? Wala tasaddaqna wala sallayna. wasallam. Sahabat. Ya nala, nala ya nalu, ya nala minhu zakat nafsi. La najatah wa najatah wa falahah. Nah, ya, berkata Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah dahulu Rasulullah SAW apabila beliau menggali tanah bersama kami, ya, menggali parit ya, di perang apa ini? Perang Khandaq, ya. Perang Khandaq, perang melawan siapa? Musyrikin. Musyrikin yang gabungan beberapa kabilah musyrikin. Nah, pada perang Ahzab bukan? Ya, pada perang Ahzab. Perang Ahzab ini namanya, nama lainnya perang Khandaq, ya. Nama lainnya perang Yaumul Ahzab, menggali tanah, menggali buat parit gitu ya. Ya, laqad warat turab. Ya, maka turab tanah itu menempel. Ya. Bayad obat nih, menempel pada perut beliau yang putih. Ya, menempel. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersyair sini mengatakan, "Wallahi walallahu mahdadaina, demi Allah kalau bukan karena Allah niscaya kita tidak akan dapat hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina, kita tidak mampu bersedekah, kita tidak mampu salat." Masyaallah. Ya. Subuh tadi kita salat ya. Siapa yang menggerakkan? Allah. Terkadang kita enggak mampu salat. Karena dalam riwayat disebutkan kalau azan subuh kita enggak bangun, itu setan ngencinginnya. Berarti setan membiarkan, apa Allah membiarkan setan mengencingi telinga kita. Mayyadillahu fala mudillalah, wa mayyudil fala hadiyalah. Maka hidayah, keimanan, kebaikan semuanya di tangan Allah semata. Berarti kalau di tangan Allah kita minta pada Allah. Doa kalau begitu. Makanya doa disebutkan di sini, miftah, kuncinya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus kuncinya adalah doa setelah bertauhid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Allah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yaghris, menanamkan hadal amra, hal ini fi nufusi sahabat, ke jiwa-jiwa sahabat. Wa yuakkidu alaih, dan beliau kembali menegaskan hal ini bistimrar, secara kontinu minta kebaikan tersebut kepada Allah. Ya. Wakana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mengawali yastahillu khutbahu, khutbah jamak dari khutbah. Beliau selalu mengawali khutbah beliau dengan perkataan ini, enggak selalu ya, artinya sering gitu. Artinya khutbah Nabi itu tidak terus-terusan dimulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu begitu. Ya. Taib. Beliau sering mengulang-ulang dalam khutbah beliau, mayyadillahu fala mudillalah wa mayyudil fala hadiyah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Ya, siapa yang ya disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mampu memberikan petunjuk padanya. Fahadal asru, ya, maka landasan ini atau kaedah ini huwa a'zamul abwabi li tazkiyatin nafs. Itu adalah bab yang paling agung dalam pembahasan tazkiyatun nafs. Ya, dalam pensucian jiwa ini. Faman alima anna salaha nafsih, barang siapa yang mengetahui bahwa kebaikan jiwa dia, wa zakataha, kesucian jiwa dia, wa istiqamataha, keistiqomahan jiwa dia di tangan Allah Azza wa Jal, ya, di tangan Allah, maka dia pun bersegera memohon pada Allah. Wa akhbala ala babih, dia terus, dia segera menghadap kepada pintu-pintunya Allah. Mulihan alaih biddu'a, ya, dengan terus menerus berdoa. Raji'an tami'an, dengan terus berharap, berkeinginan kuat. Ya, liyanala minhu zakata nafsi, agar dengan hal tersebut dia mendapatkan kesucian jiwanya, keselamatannya, kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Subhanallah, alhamdulillah, sadallah, ilaih lantah.